وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. أعوذ بالله رحمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia demi karunia-Nya. Insyaallah taala pada siang hari ini kita lanjutkan dari kita dari kitab Al-Imam dari Syarhul Mumti'. Kita telah masuk ke dalam bab az-zabihah atau az-zakah, penyembelihan. Karena di antara binatang-binatang yang tidak halal kecuali harus disembelih dulu. Telah dibawakan oleh beliau Sahih Zadul Mustaqni bab az-zakah, bab penyembelihan. Qala al-'Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala pada halaman 57. Qaluhu wa yushtaratu liz-zakati arba'atu syurutin. Kataan Sahib Zadil Mustaqni, dan disyaratkan untuk penyembelihan binatang ternak itu ada 4 syarat. Di sini sebutkan 4 syarat. Tapi akan disebutkan oleh beliau nanti lebih daripada 4 syarat. Dari 4 syarat tersebut, yang pertama ahliyatul muzakki. Seorang yang menyembelih adalah harus ahlinya. Siapa yang dikatakan ahli dalam menyembelih? Wahuwa wadhalika yajtami'a fihi sifatan. Jadi katakan ahlinya dalam menyembelih adalah seseorang yang terkumpul padanya 2 sifat. Dikatakan seorang ahli menyembelih yaitu seseorang yang terkumpul padanya 2 sifat. Yang pertama al-aql, yaitu berakal. Yang kedua, memiliki agama. Ini syarat pertama dalam penyembelihan adalah ahliyatul muzakki, seorang yang menyembelih adalah harus ahlinya. Dikatakan ahli, dia memiliki seorang yang terkumpul padanya dua sifat. Yang pertama al-aql wad-din, yaitu seorang harus berakal, harus memiliki agama. Nah, harus berakal dan beragama. Ae biaya kuna akilan. Orang yang menyembelih tersebut harus orang yang berakal. Qaluhu ayyakuna akilan. Harus orang yang berakal. Wal aqlu ma'rufun. Wa huwa ma yakilu bihil insan al asya. Akal ma'ruf yaitu seseorang yang memahami beberapa perkara. Lawan dari al-akil adalah man la aqlalahu. Lawan dari orang yang berakal adalah orang yang tidak berakal. Lawan dari orang yang berakal adalah orang yang tidak berakal. Siapa yang tidak berakal? Kal majnun, seperti orang gila. Orang gila dikatakan tidak berakal. Kana sawaun kana majnunan au mubarsaman. Atau mubarsam. Mubarsam itu seorang yang kena penyakit radang pada selaput dadanya. Penderita radang selaput dadanya. Ausakronen. Atau orang yang mabuk. Ini lawan orang-orang yang tidak berakal. Lawan orang berakal adalah orang gila, orang yang terserang selaput dadanya, orang yang mabuk. Itu dianggap tidak berakal. Auduna tamyiz, atau seseorang yang masih kecil di bawah usia tamyiz. Maka penyembelihan orang gila, orang mubarsam, orang mabuk, orang yang anak kecil belum tamyiz, la tasih zakatuhu, tidak sah sembelihannya. Walau anna tiflan duna tamyiz amsaka usfuran wa dzabahahu. Kalau seandainya anak kecil di bawah usia tamyiz, kemudian dia memegang seekor burung kecil dan menyembelihnya, maka burungnya tidak halal. In hadzal usfur la yahil. Kenapa? Li'annahu ghairu aqil, karena yang menyembelihnya adalah orang yang di bawah usia tamyiz, tidak berakal. Walau anna majnunan satu ala syatin wa dzabahaha fi raqabatiha. Kalau seandainya seorang gila, kemudian dia memukul seekor kambing dan menyembelihnya pada lehernya, fa innaha la tahillu lahu, maka kambing tersebut tidak halal baginya. Kenapa? Karena dia tidak berakal. Kalau ditanya kenapa disyaratkan orang yang menyembelih harus berakal, Kenapa disyaratkan harus ada akal bagi orang yang menyembelih? Al-jawab qalu li'annahu la budda min qasdi tadhiyah. Karena harus ada niatan untuk menyembelih. Harus ada tujuan menyembelih. Dan Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah, illa ma zakaitum, kecuali apa yang kalian sembelih. Wal fi'lu la budda min qasdin, sementara fi'il perbuatan harus ada akal. Wa ghairu aqil laisa lahu qasdun. Sementara orang yang tidak berakal tidak dianggap memiliki niat tujuan. Maka dari sinilah kita mengambil syarat, yaitu harus adanya tujuan, maksud menyembelih, dan bertujuan maksud menyembelih ini lebih dari sekedar berakal. Maka kita syaratkan harus bermaksud menyembelih. Jadi harus ada syarat tujuan berniat menyembelih. Karena itu disyaratkan dalam penyembelihan harus berakal. Baik, kemudian barakallahu fikum. Masalah, hal yushtaratu ma'a dhalika qasdu tadkiyah lil akal au idza qasada tadkiyah li ghadabin ghairi aqli halat dhabihah. Tadi kita syaratkan kenapa harus penyembelih harus berakal, karena harus ada niatan menyembelih. Nah, apakah disyaratkan pula orang yang menyembelih tersebut harus berakal, kemudian memiliki tujuan untuk menyembelih? Apakah juga harus diniatkan untuk berniat untuk dimakan? Menyembelihnya untuk dan berniat untuk dimakan. Apakah disyaratkan atau tidak? Menyembelih tersebut untuk dimakan. Atau apabila tujuannya memang menyembelih untuk selain dimakan, apakah menjadi halal ataukah tidak? Apakah disyaratkan bersama orang yang menyembelih tersebut harus berakal, ada niat menyembelih untuk dimakan, atau niat untuk menyembelih tetapi tidak untuk dimakan? Apakah halal seperti itu binatangnya? Al-jawab fi hadza qaulani. Dalam masalah ini ada dua pendapat di kalangan para ulama. Minhum man qaal, sebagian orang ada yang berpendapat yushtarat dhalika, disyaratkan harus adanya niat penyembelihan untuk dimakan. Sebagian mereka berpendapat disyaratkan harus ada niatan untuk disembelih dan untuk dimakan. Fa'in lam yaksudil akla, apabila dia tidak memakan untuk, tidak berniatkan untuk dimakan, lam tahilla dzabihatuhu, maka tidak halal sembelihannya kalau tidak diniatkan untuk menyembelih untuk dimakan. Karena dzabha ilamun wa itlafun, karena penyembelihan tersebut merupakan pemberian rasa sakit dan rasa pedih dan untuk menghilangkan nyawanya. Ini barakallahu fikum, menurut sebagian pendapat ulama bersamaan harus ada niat untuk disembelih untuk dimakan. Nah, atau ada niat sembelih untuk selain dimakan, apakah menjadi halal ataukah tidak? Sebagian ulama mengatakan harus berniat untuk dimakan. Wa idza lam yaqsud al-insana al-akla fala yahillu lahu ayyudhi al-hayawan wa yatlaq al-man. Apabila seseorang berniat, tidak berniat menyembelih untuk dimakan, maka tidak halal baginya untuk mengganggu, menyakiti binatang tersebut dan menghilangkan, membinasakan binatang itu. Kemudian wa fi suratin yumkin alla yaqsudil akal, apakah ada suatu bentuk seorang berniat menyembelih tetapi tidak niat untuk dimakan? Apakah di sana ada sebuah bentuk seorang menyembelih binatang tapi berniat untuk tidak dimakan? Al-jawab, kata beliau, ada. Seperti seseorang di sisinya memiliki seekor kambing yang banyak teriak. Seorang punya kambing, bawel, teriak terus. Wahuwa yuridu ayyanam, sedangkan dia hendak tidur. Kemudian dia tidak bisa tidur karena teriakan kambing itu. Akhirnya dia mengatakan, kambing ini mengganggu saya ini. Sungguh saya akan sembelih dia. Akhirnya dia sembelih. Bukan karena tujuan untuk dimakan menyembelihnya. Tapi dia supaya tenang dari suaranya, tidak gaduh. Atau rajulun hasala nizaun bainahu wa baina akhar fi syatin. Atau seseorang terjadi pertengkaran bersama temannya karena seekor kambing. Dia mengatakan, inilah kambing, inilah yang menyebabkan saya terjadi pertengkaran bersama teman saya. Demi Allah, saya akan menyembelihnya. Kemudian dia sembelih untuk dia melepaskan diri dari sumpahnya tadi. Wallahi la adzbahana, demi Allah saya akan sembelih dia. Akhirnya dia sembelih. Berarti dia menyembelihnya tidak bertujuan untuk dia makan. Dua bentuk ini adalah bentuk sembelihan bukan niat untuk dimakan. Yang pertama, karena dia mau tidur nggak bisa tidur, ya kambingnya jinam, cerewet, sehingga dia tidak bisa tidur, akhirnya dia sembelih. Yang kedua, terjadi pertengkaran bersama temannya tentang seekor kambing. Kemudian dia bersumpah akan menyembelih kambing tersebut yang menyebabkan dia bertengkar bersama temannya. Faminal ulama, maka sebagian ulama mengatakan dalam kondisi seperti ini, innaha la tahil, sesungguhnya binatang-binatang itu tidak halal. Wa huwa ikhtiyaru Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dan itu pendapat pilihan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ini pendapat sebagian ulama. Wa minhum, pendapat ulama yang lain, kondisi seperti tadi, penyembelihan seperti tadi, qal innaha tahil, penyembelihan itu halal, walaupun tidak niat untuk dimakan. Innaha tahil, sesungguhnya binatang tersebut halal, li'annahu qasadat tadjiyah, karena dia memang bermaksud untuk menyembelihnya. Karena dia memang bermaksud untuk menyembelihnya. Wa qasdu tadjiyah qasdun sahih, dan maksud penyembelihan seperti itu sudah merupakan niat yang benar. Sawa'un qasada al-intifa'a biha bil akal aw qasada nam halla yamini aw qasada intifa'i dharariha. Baik tujuannya untuk mengambil manfaat dengan sembelihan tersebut untuk dimakan, atau tujuannya menyembelihnya untuk melepaskan sumpahnya, atau tujuannya untuk menolak, mencegah kemudaratan darinya. Qala al-'Allamah Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa dhahiru li min an-nusus annahu idza qasada tadkiyah fa innaha tahil wa illam yaqsud al-aqla. Maka yang nampak bagi saya dari nas-nas yang ada, apabila dia sudah bermaksud untuk menyembelih, maka binatang tersebut halal baginya, walaupun dia tidak berniat menyembelihnya untuk dimakan. Tarjih dari alama bismillah rahimahullah. Halal dari binatang sembelihan tersebut. Barakallahu. Ini tarjih pilihan Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian kata Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah, fal muhim anna fiya rasul Islam Ibnu Taimiyah lahu quwwah min an-nazar bila syak. Kesimpulannya, pilihan Ibnu Taimiyah memiliki kekuatan dari dalil tanpa diragukan. Walakin alladhi yadhhar, akan tetapi yang nampak, annal akhdha bil umum arfaq bin nas, Kan tetapi yang jelas kita mengambil keumuman itu lebih bersikap arif kepada manusia. Nah, barakallahu fikum. Ini kata Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah. Yang jelas bagi beliau boleh halal hanya untuk sekedar berniat menyembelih, walaupun tidak berniat untuk dimakan. Nah. Walaupun pendapat Ibn Taimiyah mengatakan tidak halal itu pendapat yang memiliki kekuatan dari sisi dalil, akan tetapi yang nampak, yang lebih cocok, yang lebih mengambil keumuman dan lebih sayang kepada kondisi manusia. Kemudian masalah baru. Masalah lau anna rajulan shala alaihi jamalun. Masalah kalau seseorang diserang oleh seekor unta. Orang diserang oleh seekor unta. Wa kana mahu saifun, dan dia kebetulan bawa pedang. Farada yudafi'a an nafsi, kemudian dia hendak membela dirinya dengan pedang tersebut. Faqala, kemudian ketika dia diserang oleh seekor unta itu, dia membaca bismillah. Bismillah. Wa darabahu difa'an 'anil nafsi. Kemudian dia tebas unta tersebut dengan membaca bismillah karena dia membela diri. Membela dirinya. Hatta asaba man harahu, sampai akhirnya tertebas lehernya dan tertebas tempat penyembelihannya. Fahal yahilu aula, apakah halal ataukah tidak unta tadi? Dia menyerang seseorang kemudian dia tebas lehernya, mati. Apakah halal ataukah tidak? Ini tidak ada niat menyembelih. Ini niat membela diri. Al-jawab, kata beliau, al-jawabu hadza la yahil. Unta tadi tidak halal. Tidak halal. Li'annahu ma qasada tadzkiyah, karena dia tidak berniat untuk menyembelihnya. Karena dia tidak berniat menyembelihnya. Bal qasada difa'an nafsi, bahkan dia berniat untuk membela dirinya. Walihada la yahummuhum ayadribahu fi raqabatihi. Oleh karena itu dia tidak mementingkan dia untuk menebasnya pada bagian lehernya atau pada bagian kepala atau pada bagian punggung. Amalau qasada tadzkiyah, adapun kalau dia berniat sekalian untuk berniat menyembelihnya, dia berkata, madama sholalaya fasadbahuhu zabhan. Selama dia akan menyerang kepadaku, maka saya akan sembelih dia. Saya akan benar-benar menyembelihnya. Ay qasada tadkiya ma qasda tadkitadnam tadkiya wa qasdi dhabil saud. Jadi memasang dua niat. Berniat untuk menyembelihnya dan berniat untuk membendung kejahatan dari serangan unta itu. Fahuna yambani alal khilaf istirati qasdil aql awla. Maka di sini terbangun di atas sebuah khilaf dalam persyaratan apakah bertujuan ketika menyembelih tersebut bertujuan untuk niat dia makan atau tidak. Barakallahu fikum. Ini kata al-alama Ibn Taymin rahimahullah. Kulna kita mengatakan pada halaman 60. Inna ahliyatal mudaki taduru ala amrayin. Kita mengatakan bahwasanya orang yang menyembelih harus memiliki keahlian, harus orang ahlinya. Yang berputar dalam dua perkara. Al-aqal wad-din. Yaitu berakal dan beragama. Kalau sifat mahwadin, apakah yang maksud dengan agama di sini? Nah, jadi orang yang menyembelih harus berakal. Yang kedua harus memiliki agama. Apa yang maksud beragama di sini? Pada halaman 66. Ya. Ayyakuna musliman. Yaitu seorang yang menyembelih tersebut harus seorang muslim. Al-muslimu huna man dana bi syariati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud muslim di sini adalah seseorang yang beragama dengan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena hadis syariah nasakhat jami'al adyan, karena syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini menghapus seluruh syariat-syariat. Fakulul adyan batilah ma'ada syariatal syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh agama-agama yang ada adalah batilah kecuali agama atau syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وَمَنْ زَعْمَ أَنَّ دَيْنًا غَيْرَ الْإِسْلَامِ قَائِمٌ الْيَوْمَ مَقْبُولٌ عِنْدَ اللَّهِ فَهُوَ كَافِرٌ مُرْتَدٌ. Seorang yang menduga bahwasanya agama, ada agama selain Islam tegak pada hari ini dan diterima di sisi Allah, maka dia telah kafir murtad. Nah, berbahaya. Barang siapa yang menduga bahwasanya ada agama selain Islam yang tegak pada hari ini, yang diterima di sisi Allah, maka dia telah kafir murtad. Lianau kadzdzaba qaulan nabi, karena dia telah mendustakan sabda firman. Sungguh dia telah mendustakan firman Allah tabaraka wa ta'ala, innad dina indallahi al-islam. Jadi seorang disyaratkan dalam menyembelih, harus seorang menyembelih adalah ahli dalam menyembelih. Siapa yang dikatakan ahli? Seorang yang terkumpul padanya dua sifat. Sifat al-akal, sifat ad-din. Berakal dan beragama. Yang maksud dengan agama di sini agama Islam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian au kitabian atau yang menyembelih tersebut selain muslim dia adalah kitabian, seorang ahli kitab. Ay Yahudian atau Nasranian, yaitu Yahudi atau Nasrani. Fa innal yahudi wan nasrani tahillu dhabihatuhuma, maka halal penyembelihan keduanya. Jadi seorang kitabi, ahli kitab, Yahudi Nasrani, termasuk ahlinya orang untuk menyembelih binatang ternak. Halal orang Yahudi, penyembelihan orang Yahudi, penyembelihan orang Nasrani bagi umat Islam. Kita lihat halaman 60. Halaman 60 menyatakan, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, au kitabian, baik dia adalah orang ahli kitab, yaitu Yahudi atau Nasrani, karena penyembelihan seorang Yahudi dan penyembelihan orang Nasrani adalah halal. Mana dalilnya bahwasanya penyembelihan orang Yahudi dan penyembelihan orang Nasrani halal bagi umat Islam? Dalilnya surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Qala Allah Ta'ala al-yawma uhilla lakumut tayyibat wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum. Pada hari ini aku halalkan bagi kalian makanan-makanan yang baik dan aku halalkan makanan orang-orang ahli kitab kepada kalian. Dan makanan ahli kitab halal bagi kalian dan makanan kalian halal bagi mereka. Surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Jadi sembelihannya orang Yahudi, sembelihannya orang Nasrani dihalalkan bagi kaum muslimin. Dalilnya surat Al-Maidah ayat yang ke-5. Dalam ayat ini Al-Maidah ayat yang ke-5, qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, maksud dari kalimat ta'amuhum wa ta'amul ladzina utul kitab, maksudnya adalah ta'amuhum adalah dzabaihuhum, penyembelihan mereka, penyembelihan ahlu kitab. Hada amrun ma'lum, ini perkara yang ma'lum. Jadi penyembelihan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal bagi kita kaum muslimin sebagaimana tafsir Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma dalam menafsirkan Al-Maidah ayat yang ke-5. wa ta'amul ladina utul kitab, maksud ta'amu di sini adalah sembelihan-sembelihan mereka. Bukan hanya sekedar makanan biasa, roti, kurma, atau yang semisalnya. Maka fal murad bi ta'amihim ay zaba'ihum, maka yang maksud dengan makan mereka, makan ahlu kitab, adalah sembelihan-sembelihan mereka. Ini dalil dari Al-Quran halalnya sembelihan Yahudi dan Nasrani untuk kaum muslimin. Wa minas sunnah, dan dalil dari sunnah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu dzabaihal yahud. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu memakan sembelihannya orang Yahudi. Faqad ahdat ilahi imra'atun syatan min Khaybar faqabilaha. Sungguh ada seorang wanita menghadiahkan seekor kambing kepada Rasulullah SAW di Khaybar. Sungguh seorang wanita menghadiahkan seekor kambing kepada Rasulullah SAW di Khaybar, faqabilaha, kemudian diterima oleh Rasulullah SAW. Wada'ahu Yahudi ila khubzi syairin wa ihalatin sanikhatin wa huwa syahmu wal mutaghayyir al muntin faqabila. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diundang oleh seorang Yahudi untuk makan roti syair. Wa ihalah sanikhah, yaitu lemak yang telah berubah. Faqabila, dan Nabi SAW pun menerimanya. Wa akala alaihi salatu wassalam, dan Nabi pun makan darinya. Ini dua dalil. Yang pertama dihadiahkan seekor kambing oleh seorang wanita di Khaybar, Rasulullah menerimanya. Yang kedua, Rasulullah SAW diundang oleh seorang Yahudi untuk makan roti dari yang terbuat dari syair, dan ihalah syanikha, yaitu lemak yang sudah berubah, diterima juga Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW makan darinya. Yang ketiga, wa aidan fi sahih anna Abdullah ibn Mughaffar radhiyallahu anhu akhadha jiraban min syahmin rumiya bihi fi Khaybar. Fata-fata faizan Nabi SAW warahu yadhaq. Wahadi sunnah ikrariyah. Dan juga Nabi SAW, bahwasanya naam di dalam sahih, bahwasanya Abdullah bin Mughaffar radhiyallahu anhu mengambil sekantong asyaham dari lemak rumia bihi fi Khaybar yang dilemparkan kepadanya dengan di Khaybar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menoleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam berada di belakangnya dan beliau tertawa. Dan ini merupakan sunnah ikrariyah. Ini dari sunnah tentang halalnya sembelihan orang Yahudi. Tiga dalil dari sunnah. Kemudian fa in qulta afala yumkin ay yakuna dzabi musliman? Apabila engkau berkata menyangkal terhadap tadi hadis tadi, tidakkah mungkin yang menyembelih tersebut adalah seorang muslim ketika itu? Apakah mungkin yang menyembelih itu seorang muslim? Al-jawab naqul hadza ihtimalun baid. Kemungkinan ini kemungkinan yang jauh. Wa khilafu zahir, dan berbeda dengan kondisi zahirnya. Walau kana la yahillu ma qaddamu li Rasul alaihi salatu wasallam. Kalau seandainya mereka para sahabat tidak, kalau seandainya tidak halal, maka mereka tidak akan menyodorkannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Illa bitadkiyati muslim, kecuali dengan sembelihan seorang muslim. Walakana Rasulullah alaihi salatu wasallam yas'alu anhu hina idzin, dan sungguh Rasulullah SAW akan bertanya ketika itu. Dan juga lianna al-asla fima bi'aidihim annahum alladzina zabahuhu. Karena hukum asalnya juga, apa yang ada pada tangan-tangan mereka Yahudi dan Nasrani adalah mereka-mereka sendiri yang menyembelihnya. Kemudian barakallahu fikum. Masalah hataku hal naqulu ta'amul ladzina utul kitaba kullu ma taqaduhu ta'aman wa lam yakun ala tariqatil islamiyah. Apakah makanan orang-orang ahlul kitab tersebut halal bagi kaum muslimin? Apakah setiap apa yang mereka yakini sebagai makanan, walaupun bukan dengan cara Islamiah yang mereka lakukan? Saya ulangi, apakah kita mengatakan makanan ahlul kitab itu, apakah semua apa yang mereka yakini sebagai makanan, yang walaupun mereka sembelih bukan dengan tata cara dan penyembelihan orang Islam? Al-jawab, la. Jawabannya tidak. Tidak semua apa yang mereka yakini itu makanan kemudian halal bagi kita. Wa huwa al-mashhur inda ahli al-ilm amatihim. Dan ini pendapat yang terkenal, yang masyhur dari kalangan ulama secara umum. Wa dhahaba ba'dul ulama, dan telah berpendapat sebagian para ulama, minal akdamin wal mutakhirin, dari kalangan ulama terdahulu dan ulama belakangan, ila anna ma taqaduhu ta'aman, sebagian ulama berpendapat dari kalangan mutaqaddimin dan mutakhirin, kepada sesungguhnya apa yang mereka yakini sebagai makanan, bahwa halalun lana, maka itu halal bagi kita kaum muslimin. Ini pendapat sebagian ulama. Apa yang mereka yakini itu sebagai makanan, maka hal tersebut halal juga bagi kita kaum muslimin. Maka halal pula bagi kita kaum muslimin. Lianna ikhtisas fi qawli ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitab, karena penghususan dalam firman Allah tabaraka wa ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan-makanan yaitu sembelian-sembelian mereka utul kitab, laula anna lahu faidah lam yakun li dzikrihi faidah. Apabila di sana tidak ada faidahnya, barakallahu fikum, maka tidak ada faidah dari penyebutannya. Wa hiya anna ta'amuhum yatamayyaz an ta'amina bi'tiqadihim iyyahu ta'aman. Barakallahu fikum. Jadi pendapat sebagian para ulama, aqdamin dan mutaakhirin, bahwasanya apa yang mereka yakini sebagai makanan, maka halal bagi kita kaum muslimin. Falmuhim, kesimpulannya, ada ba'dhal ulama, bahwasanya sebagian para ulama berpendapat ma taqadahu ahlul kitab du'aman fa innahu halalun. Apa yang diyakini oleh ahlul kitab itu sebagai makanan, maka itu adalah halal. Wala nahtaju ila qatil hulqum wal muri, tidak kita butuhkan kepada pemotongan hulqum dan al muri, dua otot yang ada di leher. Wala ila tasmiyah, tidak pula kepada butuh kepada pengucapan bismillah. Walakin as-shawaba, tetapi yang benar, alladzi alaihi jumhur ulama, yang di atasnya terdapat pendapat keseluruhan para ulama, berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh muallif yang dinukilkan dari sebagian al-kitab. Nam, walakin as-shawab alladzi alaihi jumhur ulama khilafu dzalik, akan tetapi yang benar adalah apa yang dianut oleh jumhur ulama, wa annahu la budda yudzakka wa yunharu ad-damu fihi, yaitu harus disembelih dan harus ditumpahkan darahnya. Wala budda yusammi Allah alaihi, dan juga harus membaca bismillah kepada sembelihan tersebut. Kama sayati insyaallah taala bi syurutil mustaqbalah, sebagaimana akan datang pada persyaratan yang akan datang. Barakallahu fikum. Jumhur ulama adalah harus disembelih, harus keluar ditumpahkan darahnya, dan harus membaca bismillah. Jadi pemakanan ahlu kitab, ahlu Yahudi dan Nasrani halal bagi kita kaum muslimin. Sebagian pula, demikian pula barakallahu fikum, makanan kita halal bagi mereka ahlu kitab. Maksud makanan mereka adalah sembelihan-sembelihan mereka. Barakallahu fikum. Ini beberapa persyaratan dalam penyembelihan. Yang pertama, seorang yang menyembelih harus adalah orang ahlinya. Siapa dikatakan ahlinya? Seorang yang memiliki dua sifat. Yang pertama, barakallahu fikum, berakal. Yang kedua, pemilik agama. Yang maksud pemilik agama adalah barakallahu fikum, yakni seorang muslim atau ahli kitab. Akan disebutkan pula salat-salat yang lainnya. Barakallahu fikum. Dengan ini kita cukupkan. Wallahu ta'ala alam. Naktabu jazil qadar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.